nonton karena iseng. Malam minggu kemarin karena iseng. Ku coba cium bibirmu karena iseng. Engkau pun malu. Jangan sedih-sedih senang kaya nanti jadi benar-benar ha.